curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Waru-waru doyong, Mas. Waru doyong nang pinggir kali. Dadi menungsa aja sombong-sombong, Mas. Angger urung ngiyok na curanmor bae samiti. Oke guys, dulur ketemu maning karo nyong ge ya kaki samiti nang ngaring acara curanmor, curan perasaan dan humor. Gara cerita Kang. Waduh, ge bocah sekolah maning gue. Nyong pancen lagi seneng cerita tentang bocah sekolah ge ya. Bocah sekolah gede ya kok anak-anak bae ceritane ya, jajal. Ceritane si kaya ngamati nih ge Bayu, tetep nang ngaring acara curanmor, curan perasaan dan humor. Baru-baru doyong, Mas. Doyong nang pinggir kali. Dati menung saja kakehen mangan drondrong. Mau kelolos den. Selamat pagi anak-anak. Aduh, jan bunga ya ngedati kue-kue pada sekolah-sekolah lang STM. Jalur apa tuh yakin Mulyane? Temenan. Tentung laku nih, cuman lagi zaman ini sekolah lang STM ya. Ya pada baik kayak kue-kue pada anak-anakku. Manum nebune jam pitu, jam setengah bulu tesinang terminal. Karo dut, bopo karo calo terminal. Anak maning, saking apa orang duene kang Adipala Kutul Cilacap kota ngepit. Kan rumah jam setengah lima. Unduk. Kali-kali bannya gembes. Nangun selarang. Mentennya dipombakakan. Kali-kali gudul sekolahan kayak ini. Pita kudu disendek namaring warung. Melumpat tembok segelem-gelem. Kayak modalnya pirang-pirang pancen. Ya anak maning. Ya ngelepas jam istirahat. Nyoncokan delang gua kayak pada. Angga lagi jajan dengan nang warungnya biungnya kayak jajan. Masya Allah. Udah mangan mendoan ya. Telung lembar. Es teh. Rong gelas. Rokoknya telung ler, pau dibayar pira 1500. Aduh, kayak kasus pada yakin. Tapi yang perlu dirasak napa ya. Oke, kita bertemu lagi anak-anakku yang saya cintai gitu ya. Biasalah wong nanu zamane sekolah ya, isine ya kudu belajar gitu apa ya. Oke, akan segera kita mulai pelajaran siang hari ini. Tapi sedurungnya nyumpain absen disit pada penemangkat tempur lagi bocah ini. Kartu tuying ada pak. Kartanom ada. Supin Meriang. Oh Meriang. Kantong ramane mati pak. Oh ramane kantong mati. Lumajan ke randane biungnya. Oke, yang selanjutnya Tukiman A orang tukul kotamu pak nang terminal sindan. Iku ya. Tukiman B. Tukiman B orang mlebu pak. Jero dine sangu mau nang biungnya orang gelem mlebu sekolah. Iku ya. Kita disini mlebu kok lorok nok ya maka ya. Wah gaul kian sekolah pak. Aduh dan pajak ini murid dia nang absen betul mulu 6 gak ada yang tekan bentuknya kok lorok nok jan. Ucap gue bayang maning jame seorang bapalah. Oke, Kartanom dan Kartu Tuying, ini hubungan pelajaran kita kali ini adalah pelajaran bahasa, gitu ya. Jadi kita akan mempelajari tentang apa ya, Sal? Anak sekerti apa orang? Orang ngerti, Pak. Nah, orang ngerti, kadang ini, hari ini kita akan belajar mengenai antonim atau perlawanan kata. Oke, kita mulai aja lah ya. Jadi begini anak-anak, sing jenengane antonim ya, gue adalah perlawanan kata. Jadi kata apa bae nang dunya iki ki ana lawane ya. Misalkan langit lawan kata apa? Bumi. Nah, gue kan. Oke, sekarang kita mulai saja lah ya. Pak guru sikar menyebutkan kata. Lah mengko ya, Pak guru ngomong apa bae? Kata-kata apa bae sing domonan Pak guru ya? Tolong digolatna lawan katane langsung dijawab ya. Kartu tuying karo Kartanom bareng ya. Pokoke janji kae kowe ora teyeng. Kae kowe ora ning salah ngesuk guru-guru sekabupaten Cilacap langsung pada unjuk rasa maring DPRD on SPP gratisnya dicabut. Oke. Tentu ya dijawab loh ya. Lawan katanya apa? Kita mulai dari sekarang. Kata yang pertama, anak-anak pinter. Bodoh. Wur. Enggak. Atoh. Parah. Lunga. Rami. Kanan. Kiri. Maju. Mundur. Siki madang. Siki kencot. Kene kencot. Kene madang. Kue salah kue. Kue bener kue. Kue salah kue. Udu madang. Kue bener kue. Udu kencot. Eh, kue salah kue bodoh. Eh, kue bener kue pintar. Sing bener kira. Sing salah kira. Sing pada bener. Sing pada salah. Murid-murid. Guru-guru. Rungok nage. Bingsu baik ya. Bisa menang kamu Ramadhan ya? Sekarang Ramadhan ya? Gue tuh pertanyaan dah loh. Jawaban pintar. Gue tuh pertanyaan. Jawaban. Aja pada kurang aja, Pak. Jawaban lupa. Gue tuh pertanyaan, murid-murid. Ini jawaban, guru-guru. Kampung gue pada lo. Kampung gue pada lo. Wes, pada balik. Guru, pada makan. Pada gemblung gue ya? Pada maras gue ya? Wes, cukup. Kurang. Uwes. Kurung. Kenapa kayaknya pada bodoh kabeh? Kenapa kayaknya pada pintar sebagian? Oh, ngelawan gue ya? Oh, ngalah gue ya? Pada kurang ajar, Pak Mancen. Lebih ngajar, Pak Mancen. Oke, pelajaran sudah selesai. Oh, pelajaran belum dimulai. Uwes, bodoh. Kurung, pintar. Ngadak. Kurung. Ngadak kabeh. Langsung kabeh. Rusak pada. Api, kabeh pada. Oke, janji orang menang kok kan baru balik main aja lu. Oke, janji orang yang menang kok baru balik main aja lu. Hei, anaknya siapa kecil padanya? Hei, namanya siapa kecil pak? Bubar. Kumpul. Anggar kaya kapan rampungnya? Anggar kaya kumpulnya kapan mulainya? Wes rampung. Urung rampung. Masya Allah, wes rampung. Masya Allah, urung rampung. Urung rampung. Tak mau narap mana kue lu? Urung apa lu? Jangan kaki pek kapan rampungnya. Jangan kaki pek kapan mulainya. Wes, anak-anak wes. Urung. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.